Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada penjelasan tentang tanda-tanda rafa yang jumlahnya 4, dan baru kita baca tentang perincian domba. Baik. Dan telah berkali-kali, dan ini harus terus-menerus diingat, domba sebagai tanda ikhraf rafa pada 4 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari' yang terbebas dari nasib maupun jazim, yang tidak bergabung akhirnya dengan syai'un, dengan sesuatu pun. Yang dimaksud dengan syai'un di sini adalah maul jama'ah, ya mu'annasah mukhatabah, dan alif tahniyah. Sekarang kemarin telah diberi satu tambahan dalam penjelasan ini, yaitu bagaimana cara meng-i'rab secara ringkas. Sekarang di papan tulis ada contoh, ja'al alimu. Ja'al alimu. Kalau ja'a ini kita belum membahasnya. Sekarang yang perlu kalian lihat, karena kemarin telah dipelajari, al alimu. Bagaimana cara mengi'rabnya berbang? Al alimu. Naam, fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhamma. Sekarang ja'al ulama'u. Abu Mujahid. Ja'al ulama'u. Naam, al ulama'u fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhamma. Sekarang kalau dibalik, kenapa al ulama'? Alamat rafa'nya adalah dhamma. Apa Abdul Rahman? Kenapa al-ulama di sini tanda rafa'nya adalah dhamma? Jamak, na'am. Jamak dari alim jadinya ulama, tapi jamak jenis yang mana? Jamak taksir. Karena terjadi perubahan dari bentuk asalnya, ada penambahan dan ada perubahan harokat. Paham? Sekarang al-alimu yaqra. Al-alimu yaqra. Abu Muhammad Sa'id. Yaqra. Yaqra'u. Bagaimana kemarin cara mengi'rabnya? Abu Ja'far. Hah? Baik. Abu Muhammad pada yang qara'u. Naam. Li tajarrudihi. Anin nasibi. Naam. Itu yang lengkap. Taib. Yaqra'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-dhamma. Ini kalau ringkasnya. Taib. Kalau mau lengkap, sebagaimana disebutkan tadi, fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazim wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah dhahirah fi akhirih. Nah, ingat-ingat cara mengi'rab yang masih simpel ini. Karena ini tambahan ditambahkan dalam ya ilmu yang sudah dimiliki, kemudian nanti akan semakin meluas. Jadi yang sedikit kemarin disimpan, kemudian ditambah-ditambah, jangan sampai yang tersimpan itu hilang. Kita masuk pada tanda yang kedua, yaitu al-waw. Qala hafizahullahu ta'ala al-waw wa takunu alamatan lirraf'i fi mawdi'ain. Maka waw ini menjadi tanda bagi i'rab rafa' pada dua tempat. Fi jam'il mudzakkaris salim nahwu ja'al mujtahidun. Pada jamak mudzakkar salim ini yang pertama. Apa contohnya? Contohnya ja'al mujtahidun. Ja'al mujtahidun. Diperhatikan tulisannya yang ada di kitab. Fal mujtahidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi wal alwaw. Baik, lihat ja'al mujtahidun. Ja'a bukan pembahasan kita saat ini. Ya, karena belum sampai. Sekarang al-mujtahidun saja. Kalau kita dapati suatu susunan kata seperti ini, maka cara mengi'rab al-mujtahidun sebagaimana disebutkan. Fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-waw. Fa'il yang dirafakkan dan tanda rafaknya adalah waw. Yang kedua, wa fil asma'il khamsah, pada asma'ul khamsah. Nahu ja'a abuka. Ja'a abuka. Boleh ja'a akhuka, ja'a hamuki dan seterusnya. Ini dari asmaul khamsah. Sekarang abuka bagaimana i'rabnya? Fa abuka fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi al-waw. Mudah sekali. Fa'il yang dirafakkan dan tanda rafaknya adalah waw. Mudah. Ya, cuma sederhana cara mengi'rabnya. Yang penting tahu kedudukannya, ya, tahu bagaimana i'rabnya dan alamatnya. Yang ketiga dari tanda-tanda rafa' al-alif. Wa takunu 'alamatan lirraf'i fil musanna. Maka alif ini menjadi tanda bagi i'rab rafa' pada isim musanna saja. Nahwu ja'a talibani. Ja'a talibani. Fattalibani fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi al-alif li'annahu musanna. Baik. Al-alif wa takunu 'alamatan lirafi fil musanna. Alif dia menjadi alamat bagi i'rab rafa' pada isim tasniyah atau isim musanna. Satu tempat saja. Nahwu ja'a talibani. Dua orang penuntut ilmu telah datang. Fattalibani, maka attalibani mengi'rabnya bagaimana? Fa'ilun marfu'un. Fa'il yang dirafa'kan. Wa 'alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna. Dan tanda rafa'nya adalah alif dikarenakan dia adalah musanna. Mudah, ya kan? Sekarang an-nun. An-nun wa takunu 'alamatan liraf'i fil af'alil khamsah. Dia menjadi tanda i'rab rafa' pada af'alul khamsah, ya. Sekarang af'alul khamsah itu apa? Ya, jadi jangan keliru-liru. Jadi satu tempat saja nun itu af'alul khamsah. Dan af'alul khamsah wa hiya kullun kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi aliful itsnain aw wawul jama'ah aw ya'ul mukhatabah. Ini yang disebut dengan af'alul khamsah, yaitu semua fi'il mudhari' yang bergabung dengan salah satu dari tiga perkara. Alif itsnain, alif yang menunjukkan dua orang pelaku, kemudian wawul jama'ah yang menunjukkan jamak mudzakkar pada pelaku fi'il tersebut, kemudian yang ketiga ya mukhatabah menunjukkan seorang perempuan yang diajak bicara. Sekarang satu persatu, alifun itsnain nahwu at-talibani yaktuban. At-talibani yaktuban. Jelas ini yaktuban. Lihat. At-talibani yaktuban. Sekarang yang menjadi sorotan kita adalah pada kata yaktuban, karena pembahasannya fi'il mudhari'. Ya, yaktuban, lihat, fi'il mudhari' yang bergabung dengan alif tasniyah. Inilah yang disebut dengan alif tasniyah, yaitu yak, alif pada kata yaktuban atau taktuban. Antuma taktubani. Kalian berdua sedang menulis. Tayyib, ini juga alif tasniyah. Nah, tanda rofaknya ketika fi'il mudhari' keadaannya seperti ini, ikhwani fillah, tanda rofaknya yaitu dengan nun. Tayyib. Berarti cara meng-i'rab yaktuban, fayaktuban fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu rafihi an-nun. Fi'il mudhari' yang dirofakkan dan alamat rofaknya nun. Dalam i'rab ini, i'rab yang singkat, tidak disebutkan sebab kenapa dia marfu'. Ini kalau perluasannya tinggal menambahkan sebab tersebut saja. Demikian pula alamat rafaknya nun, tidak disebutkan kenapa dia alamat rafaknya nun. Kalau mau lengkap, ikhwani fillah, fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazim. Kenapa dia dirafakkan? Karena terbebas dari amil-amil yang menasabkan dan menjazmkan. Kemudian wa 'alamatu rafihi an-nun, dan tanda rafaknya adalah nun. Kenapa tanda nun? Ya, niyabatan adil dhammah, sebagai pengganti dari dhammah, li'annahu fi'lun mudhari', ya, li'annahu af'alul khamsah. Ini lebih mudah, langsung af'alul khamsah, tidak terlalu banyak biaya. Kalau mengganti sejak awal mungkin kerepotan. Tayyib. Awawul jama'ah yang kedua, atau wawul jama'ah, at-tullabu yaktubun, sama seperti yaktuban. Sekarang cuma wawu jamaah, ganti dari alif tasniyah tersebut. Fayaktubun fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu rafihi an-nun. Sama, fi'il mudhari' yang dirafakkan dan tanda rafaknya adalah nun. Aw ya'ul mukhatabah, atau ya' mukhatabah, nahu anti taktubina. Kalian atau engkau perempuan sedang menulis. Fataktubina fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu rafihi an-nun. Semuanya sama cara meng-i'rabnya. Tayyib. Cara meng-i'rabnya sama, dan diingat-ingat, ikhwani fillah. Diingat-ingat cara meng-i'rab yang ringkas ini. Tayyib. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.